ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya hobi menonton kartun Jepang atau anime. Di dalamnya sering muncul hal-hal yang merusak akidah seperti sihir-sihir dan semacamnya. Bagaimana hukumnya? Karena saya tidak mempercayai hal-hal tersebut, tapi cuma hobi saya. Apakah mengeluarkan dari keislaman? Ini caranya seorang melihat hal-hal yang mungkar, dia lihat begitu saja. Jadi tontonan, jadi hiburan. Seorang muslim itu sifatnya walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan apa? Hal yang palsu, hal yang dusta. Hal yang ada di dalamnya pelanggaran syariat.